Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan dari bahaya-bahaya kemaksiatan atau pengaruh-pengaruh jelek dosa dan kemaksiatan. Telah disebutkan pada pembahasan terakhir kita bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan ini menjerumuskan kepada laknat Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maknanya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan pengaruh jelek kemaksiatan yang sangat besar ketika dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, faslun. Pasal yang berikutnya, wa minha, dan di antara pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Hirmanu da'wati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah. Terhalangi dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya malaikat. Fa innallaha subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Doa nabi, doa yang mustajab. Begitu juga doanya malaikat, doa yang mustajab. Sementara orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa terhalangi dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mendoakan ampunan, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Para malaikat memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Para malaikat mengatakan, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladina tabu wa taba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Wa qihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka. Ini doanya malaikat. Mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga mendoakan ampunan bagi orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan didoakan supaya dilindungi dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, serta anak keturunan mereka. Didoakan oleh malaikat, selain mendoakan supaya Allah mengampuni mereka, malaikat pun mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga Aden. Didoakan supaya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga Aden yang Allah janjikan kepada mereka. Begitu juga orang-orang yang soleh dari bapaknya, istri-istrinya, dan juga anak-anak, yang didoakan untuk masuk ke dalam surga Aden. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimu sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idin faqad rahimta. Peliharalah mereka dari pembalasan kejahatan. Dan barang siapa yang terlindungi dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Fahada du'aul malaikati lil mu'minina at-taibina al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulihi. Ini merupakan doanya malaikat kepada orang-orang yang beriman, yang bertobat, dan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la sabila lahum ghairuhuma, yang tidak ada jalan bagi mereka selain dari keduanya. Ya. Tidak ada jalan keselamatan ya selain dari keduanya tadi, mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dan juga didoakan oleh malaikat, maka hendaklah mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yadma'u ghairu haula bi ijabati hadi da'wah, maka selain mereka, selain orang-orang yang beriman yang bertobat dan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain mereka maka tidak berhak mengharapkan dikabulkannya doa ini. Dikarenakan doa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertobat dan mengikuti kitab Allah serta sunnah Rasulullah SAW. Adapun orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, mereka tidak berhak mengharapkan dikabulkannya doa ini. Illam yattasib bi sifatil mad'uuni lahu biha, ketika tidak tersifati dengan sifat-sifat orang yang didoakan dengan doa tersebut. Wallahul musta'an, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta perlindungan. Nah, Allah mengatakan waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idin faqad rahimtah. Lindungilah mereka dari pembalasan kejelekan. Dan barang siapa yang melindungi, dan barang siapa yang engkau lindungi dari pembalasan kejelekan pada hari itu, maka engkau telah merahmatinya. Orang yang tidak meninggalkan kejelekan-kejelekan, maka tidak mendapatkan doa dari malaikat ini. Dikarenakan doa yang dipanjatkan oleh malaikat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bertobat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengatakan tadi faghfir lil ladina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ampunilah orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Lindungilah mereka dari adab neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang terus-menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mengikuti kitab Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhalang dari doa ini. Padahal kita sebutkan tadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga doa malaikat merupakan doa yang mustajab. Seperti halnya dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa malaikat. Bagi orang yang senantiasa berinfak, ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah hamba-hamba mendapati waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun ke bumi. Faqala ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Berkata salah satu di antara malaikat tersebut, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Lihat. Doa malaikat, doa yang mustajab. Yeah. Malaikat mendoakan orang yang menginfakkan hartanya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gantinya. Yeah. Waqala al-akhar, dan berkata malaikat yang lainnya, "Allahumma ati mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kehancuran harta orang yang bakhil, yang tidak mau meninfakkan hartanya, yang menahan-nahan hartanya. Ya. Kalau kita mengetahui bahwasannya doa malaikat doa yang mustajab, tentunya kita merasa khawatir, merasa takut kalau kita bersifat bakhil dan kikir. Ya. Kenapa? Dikarenakan malaikat mendoakan kejelekan bagi orang yang berbuat bakhil dan kikir. Didoakan supaya hartanya lenyap. Supaya hartanya hancur. Ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, hilangkanlah harta orang yang menahan-nahannya, yang tidak mau menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk pada fasal yang berikutnya. Masih menyebutkan tentang pengaruh jelek kemaksiatan. Faslun wa min uqubatil ma'asi. Pasal yang lainnya, di antara hukuman-hukuman bagi kemaksiatan-kemaksiatan. Ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadis Samurah ibni Jundub. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sahih Bukhari, dari sahabat Samurah bin Jundub. Qala, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru ay yaqula li ashabihi harra'a ahadukum minkum al-barihata ru'ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering memberikan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya, "Hal ra'a ahadun minkumul bariha ru'ya?" Apakah salah seorang di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Ini di antara pertanyaan yang ketika itu sering diucapkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Payakusu alaihi man sya'allah ayyakussah. Maka menceritakan kepadanya, man sya'allah ayyakussah, orang yang Allah kehendaki untuk menceritakan. Wa annahu qala lana data ghudah. Dan sungguhnya Nabi SAW pernah berbicara kepada kami pada suatu pagi. Rasulullah menyebutkan mimpi yang dialaminya. Innahu atani al-laylata atiyan. Sesungguhnya aku bermimpi tadi malam datang kepadaku dua orang. Dalam mimpinya tersebut ada dua orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahuma bta'athani, dan sesungguhnya kedua orang tersebut diutus kepadaku. Wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Keduanya berkata kepadaku, "Ayo pergi." Maka aku pun pergi bersama kedua orang tersebut. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Dan sesungguhnya kami sampai kepada seorang yang sedang berbaring. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bi sahratin. Dan tiba-tiba ada yang lainnya, ya, yang berdiri, ya, berdiri di hadapan orang yang berbaring tadi, bisokhrotin, dengan membawa batu yang besar. Wa idza huwa yahwi bisokhrati li ra'sihi. Dan orang itu menjatuhkan batu yang besar tadi kepada orang yang, kepada kepala orang yang berbaring di hadapannya. Payas lugo ro'sahu, dan memecahkan kepalanya. Ya. Yeah. Payatadahadahu al-hajaru hahuna fayata'u al-hajara fayakhuduhu. Nah. Kemudian batu tersebut jatuh berserakan. Ya. Kemudian dia mengambilnya lagi. Fala yarji'u ilaihi hatta yusbiha ra'suhu kama kana. Dan tidaklah dia kembali kepadanya, ya, hingga kepalanya itu kembali seperti semula, yang tadi pecah. Nah, ketika orang ini ngambil batu lagi, ya, datang kepada orang tadi, kepalanya sudah kembali seperti semula. Summa ya'udu 'alaihi fayaf'alu bihi misla ma fa'ala al-maratal ula. Kemudian dia kembali lagi dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada awal tadi. Yeah. Ambil batu, kemudian dijatuhkan lagi kepalanya, pecah lagi kepalanya. Nah, kemudian dia ambil batu lagi. Ketika dia ambil batu, kemudian kembali kepada orang tersebut, kepalanya sudah kembali seperti biasa. Ya, kemudian jatuhkan lagi batunya, pecah lagi kepalanya. Begitu seterusnya. Ya. Qultu lahuma subhanallah ma hadani. Aku berkata kepada kedua orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya tadi, subhanallah, ma hadani, kenapa dua orang ini? Ya. Yang satu berbaring, yang satu berdiri bawa batu, kemudian dijatuhkan batunya sampai kepalanya pecah. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, kenapa dua orang ini? Qala li inpalik, inpalik. Ya. Maka kedua orang yang mendatangiku tadi berkata kepadaku, inpalik, inpalik. Ayo pergi, ayo pergi. Ya. Nanti di akhir hadis, ya, akan dijelaskan oleh kedua orang yang datang pada mimpi Nabi SAW tersebut dan membawa Nabi, ya, melihat kejadian-kejadian yang aneh tersebut. Nah, akan dijelaskan bahwasannya, ya, orang tersebut adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menolaknya. Mempelajari Al-Quran tapi menolaknya. Yeah. Nah, padahal dia belajar Al-Quran, tapi menolak, yeah, isi kandungan Al-Quran. Dan juga dia tidur dari melaksanakan sholat-sholat wajib. Yeah. Waktunya sholat wajib, dia tidur, tidak melaksanakan sholat-sholat wajib. Ya, dihukum dengan hukuman yang sangat dahsyat tadi. Nah, hadis ini hadis yang panjang. Ya. Hadis yang agung, di mana Nabi SAW menceritakan tentang mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Dan tentunya, ru'yal anbiya haqqun. mimpinya para nabi itu benar. Jadi mimpinya nabi itu bukan bualan. Bukan sekedar bunganya tidur. Atau adgosu ahlam, mimpi kosong. Bukan. Tapi mimpinya para nabi itu hak. Adapun mimpi selain para nabi, ada yang benar, sahih, ada juga yang tidak benar. Nah, maka yang sahih, maka itu hak, benar. Seperti halnya mimpi bertemu dengan Nabi SAW, dengan sifat sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Mimpi benar. Bertemu dengan Nabi dalam sifat tersebut. Kenapa dikatakan syaitan tidak bisa mengelabuhi ketika seorang bermimpi dengan Nabi? Tapi kalau sifat yang disebutkan, nah, sesuai dengan sifat-sifat Nabi SAW yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ketika seorang mimpi yang semacam ini, nah, ini merupakan mimpi yang benar dan juga disebutkan sebagai kabar gembira dan juga juz'un minan nubuwah, satu bagian daripada kenabian. Nah, adapun kalau mimpi kosong saja, nah, atau ru'ya minas syaitan, mimpi dari syaitan, ini tidak ada nilainya. Nah, sehingga tidak setiap mimpi itu mimpi yang sahihah. Apalagi pada waktu sekarang ini, banyak manusia yang disibukkan dengan tafsir-tafsir mimpi. Nah, sehingga setiap orang membawakan mimpinya, kemudian dia mentakbir mimpinya. Padahal mimpinya itu hanya mimpi kosong saja, kadang-kadang mimpi yang tidak nyambung, hanya bunga tidur saja. Mungkin sebelum tidur dia ingat ini, ingat itu, ke bawah mimpi. Sedang tidur, ingat hutang. Mimpinya ditagih hutang, misalkan. Nah, dan dia takwilkan. Takwilnya begini, takwilnya begitu. Gak perlu ditakwilkan yang semacam ini. Gak ada nilainya, gak ada faedahnya. Nah, bahkan sekarang ini ada yang disebut dengan apa? Ayah Rimbun, menafsirkan mimpi, tafsir mimpi. Nah, bahkan terjadi kepada khurafat. Kalau mimpi buang air besar, wah ini pertanda jelek, katanya. Untuk menanggulanginya harus membuat garis di tanah biar terhindar dari kejelekan. Kalau mimpi ini, mimpi itu, takwilnya begini, takwilnya begitu. Kadang-kadang enggak ada sandarannya di Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, hanya seenaknya saja dalam menafsirkan dan menakwilkan mimpi. Nah, jadi jangan sampai disibukkan dengan tafsir-tafsir mimpi. Dan juga kita sebutkan tadi, kadang-kadang banyak masuk kedustaan dalam masalah ini. Kadang-kadang hanya menerka-nerka dalam takbir, tafsir mimpi tersebut. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah tersebut sampai menyibukkan dirinya untuk menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, kadang-kadang ujung-ujungnya dibisikkan oleh jin, oleh syaitan, kemudian dia menafsirkan mimpi-mimpi dengan penafsiran yang batil, bahkan berkaitan dengan keyakinan yang batil, kemudian banyak manusia yang tertipu dengannya. Seperti tadi kita sebutkan. Mimpi buang air besar, ini alamat kejelekan. Apa kaitannya buang air besar dengan kejelekan? Sehingga untuk menanggulanginya harus begini, harus begitu. Nah, gak ada kaitannya. Ya. Walaupun kita enggak pungkiri, tafsir mimpi ada. Ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengatakan, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat mereka sujud kepadaku. Ya. Nah, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam menafsirkan mimpi tersebut. Ya. Paham dengan mimpi tersebut. Dan benar apa yang tafsirkannya. Ya. Di akhir nanti, nah, ya, 11 saudaranya yang kebanyakan mereka itu memusuhinya. Ya. Kecuali satu orang, ada pun yang lainnya memusuhinya, bahkan berbuat kejelekan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wasyamsa wal qamar, dan juga ayah dan ibunya, mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam bentuk menghormati Nabi Yusuf. Nah, terjadi ya, penafsiran dari mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja, ya, kisah yang panjang sesuai dengan tafsirnya tersebut. Nah, ya. Tapi sekali lagi, ya, ru'yal anbiya, mimpinya para nabi itu hak. Ya. Adapun selain dari para nabi, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya, jadi jangan tertipu dan jangan tersibukkan dengan tafsir mimpi. Nah, dan dalam mimpi yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, Nabi SAW melihat perkara-perkara yang aneh. Ya. Nah, disebutkan ada perkara-perkara yang jelek dan juga perkara-perkara yang baik. Nah, akan disebutkan, diperlihatkan tentang orang-orang yang diazab dan juga orang-orang yang sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, kita baca di sini. Nah, Nabi SAW ya, tadi menjumpai seseorang yang sedang berbaring. Nah, sementara yang lainnya berdiri di atas orang tersebut dengan membawa batu. Kemudian menjatuhkan batu tersebut ke kepala orang yang berbaring tadi. Sampai pecah kepalanya. Ya. Nah, kemudian orang tersebut mengambil batu yang berserakan. Kemudian ketika dia kembali kepada orang yang pecah kepalanya tadi, kepalanya kembali seperti semula. Ya. Kemudian dijatuhkan lagi batu tersebut ke kepala orang tadi, pecah lagi. Terus, begitu seterusnya. Nah, tadi akan dijelaskan siapa orang ini yang diazab sampai seperti itu. Ketika Nabi mengatakan, "Mahadani." Ya, kenapa dua orang ini? Ya. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, intolik, intolik, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Belum dijelaskan. Ya, kenapa orang tersebut dihukum seperti itu. Di akhir hadis akan dijelaskan. Ya, kenapa dihukum seperti itu. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Fa'antolakna fa'atayna ala rojulin mustalqin liqofah. Wa'idha akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Maka kami pergi. Dan kami sampai pada seseorang yang tidur telentang. Ya. Dan ada yang lainnya yang berdiri di atas orang yang tidur telentang tersebut. Bikalu dengan membawa pengait min hadid dari besi. Wa idha huwa ya'ti ahada shiqai wajhihi. Ya. Tiba-tiba dia mendatangi salah satu di antara bagian wajahnya. Fayusharshiru sidqahu ila kufah, wa manakhirahu ila kufah, wa aynahu ila kufah. Ya. Kemudian dia mengait ujung mulutnya dan hidungnya serta matanya sampai ke tengkuknya. Ya. Dikait dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya. Dari hidungnya sampai ke tengkuknya, dari matanya sampai ke tengkuknya. Ya, dikait. Bagaimana sakitnya? Luar biasa sekali. Ya. Ini pada bagian wajah yang sebelahnya. Summa yatahawwalu ila janibil akhar. Ya. Fayaf'alu bihi misla ma fa'alu bil janibil akhar. Kemudian dia berpindah kepada bagian wajah yang satunya lagi. Dan dia melakukan kepada bagian wajah yang satunya lagi seperti apa yang dia lakukan kepada bagian wajah yang pertama. Ya. Bagian wajah yang pertama kan dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya. Ya. Dari hidungnya sampai ke tengkuknya dikait. Dari matanya sampai ke tengkuknya. Yang satunya pun sama demikian. Ya. Dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya lagi dikait. Nah. Fama yafrugu min dhalika al-janib hatta yasihu dhalika al-janib kama kana. Dan begitu selesai dari bagian wajah tersebut, hingga bagian wajah yang lainnya kembali utuh seperti semula. Ketika mengait bagian wajah yang pertama, kemudian berpindah kepada bagian wajah yang kedua, bagian wajah yang pertama kembali seperti semula. Kemudian dikait lagi, kembali lagi seperti semula, dikait lagi, terus begitu seterusnya, tidak henti-hentinya. Diberikan hukuman seperti itu. Qala qultu subhanallah ma hadani. Aku berkata, Nabi SAW, subhanallah. Ini kalimat yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Ya, subhanallah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahadani, kenapa dua orang ini? Waqala li intalik, intalik. Ya, maka mereka berkata kepadaku, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Nah, belum dijelaskan. Sebenarnya siapa orang yang dihukum dengan hukuman seperti itu? Ya. Nah, di akhir akan disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang yang pergi di pagi hari dari rumahnya, kemudian dia menyebarkan kedustaan, sampai berbagai penjuru. Nah, orang yang suka berdusta, menyebarkan berita-berita hoak misalkan. Apalagi sekarang mudah sekali. Menyebarkan berita hoak ini bisa sampai penjuru dunia. Dengan media-media sekarang ini. Nah, dihukum dengan hukuman seperti itu. Nah. Fantalakna fa'atayna ala misli tanur. Maka kami pun pergi. Hingga kami mendatangi suatu bangunan seperti tungku pemasak roti. Wa idza fihi laghatun wa aswatun. Di dalamnya terdengar suara yang gaduh dan ramai terdengar. Qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun. Kami menengok ke dalam bangunan tersebut. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. Dan tiba-tiba datang kepada mereka kobaran api dari arah bawah mereka. وَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ دَوْدَوْ. Dan apabila datang kobaran api tersebut, mereka berteriak-teriak. Mereka berteriak, merasakan panasnya luar biasa. Berteriak kesakitan. Faqala qultu ma haula. Rasulullah berkata, siapa mereka itu? Qala wa qala li intaliq intaliq. Maka mereka yang membawa aku ini berkata kepada aku, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Nanti akan dijelaskan di akhir hadis bahwasanya orang yang diadab dengan adab seperti itu, disebutkan di bangunan seperti tungku api. Nah, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang. Kemudian di bawah mereka ada kobaran api. Ketika ada kobaran api, mereka menjerit, berteriak kesakitan, kepanasan. Mereka itu adalah para pezina, laki-laki dan juga perempuan. Nah, diadab dengan adab seperti itu. Fantalaqna fa'atayna ala nahrin ahmar misli dam. Fa'idha bin nahri rajulun sabihun yasbahu. Maka kami pun pergi. Dan kami mendatangi suatu sungai yang berwarna merah seperti darah. Faida bin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan tiba-tiba di sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Wa ida ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Dan di pinggir sungai ada seseorang yang mengumpulkan batu-batu yang banyak di isinya. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu. Ketika orang yang berenang tersebut berenang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Kemudian yang berenang tadi dia sampai kepada orang yang mengumpulkan batu-batu di sisinya. Sampai ke pinggir dari sungai merah seperti darah tadi. Fayaghfaru lahu fahu fayulqimuhu hajaran. Maka orang yang berada di pinggir sungai tadi membukakan mulutnya selebar-lebarnya. Kemudian menyuapkan batu-batu tersebut ke dalam mulutnya. Fayang taliku payas bahu. Kemudian dia pergi berenang lagi. Nah, sumayyadju ilaih. Kemudian dia datang lagi ke pinggir sungai. Kullama roja' ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Setiap kembali ke pinggir sungai, nah, maka yang di pinggir sungai tadi membuka mulutnya lebar-lebar dan menyuapkan batu-batu ke dalam mulutnya. Qultu lahuma ma hadani. Aku berkata kepada dua orang yang membawaku, nah, kenapa kedua orang ini? Qala li intaliq intaliq. Orang yang membawaku ini mengatakan, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Nanti akan dijelaskan di akhir hadis bahwasanya orang yang tadi berenang di suatu sungai yang merah seperti darah, setiap dia sampai di pinggir sungai, nah, dibuka mulutnya lebar-lebar, kemudian dimasukkan bebatuan, mereka adalah orang-orang yang suka memakan riba. Dia hukum dengan seperti itu. Nah, orang yang suka memakan harta riba. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini banyak orang yang tidak peduli ya, dengan praktek ribawiyah dalam jual beli ya. Nah, masuk praktek ribawiyah dalam masalah pinjam meminjam, masuk praktek ribawiyah ya. Padahal orang yang memakan harta riba ya, hukumannya seperti itu. Nah ya, hukumannya sangat dahsyat sekali. Nah, فَانْفَلَقْنَا فَأَتَيْنَا أَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْأَةِ. Maka kami pun pergi. Ya. Dan kami datang kepada seseorang yang sangat menjijikkan. أَوْ كَأَكْرِهِ مَا أَنْتَ رَوْءٍ رَجُلًا مَرْأَةِ. Atau ya, orang yang sangat menjijikkan. Orang yang paling menjijikan yang engkau lihat. Wa idza huwa indahu narun yahussuha wa yas'a haulaha. Dan di sisi orang tersebut ada api yang dia kobarkan. Wa yas'a haulaha, dan dia berlari di sekitarnya. Qala qultu lahumā ma hādhā. Ya, aku berkata kepada orang yang membawa aku ini, ya, siapa dia ini? Kenapa dia ini? Nah, qala li intaliq. Ya, kedua orang yang membawa aku ini mengatakan, pergilah. Ayo kita pergi. Akan dijelaskan nanti. Ternyata orang itu adalah malaikat Malik, ya, yang menjaga jahanam. Nah, ya, wajahnya sangat pengis bagi orang-orang penduduk neraka. Nah, ya, sampai disebutkan tadi, ya, orang yang penampilannya sangat menakutkan, sangat tidak disenangi, sangat menjijikkan. Nah, ya, tentunya ini bagi para penduduk neraka. Allah sebutkan, alaiha malaikatun giladun syidad. Nah, dalam neraka tersebut ada malaikat yang gila dung sidan, ya, malaikat yang keras kasar, nah, ya, pengis, ya, nah, ini malaikat yang penjaga neraka, tidak berlemah lembut kepada penduduk neraka, ya, tapi kasar keras kepada mereka, ya, sehingga penampilannya pun menakutkan mereka. Dengan melihat penjaga nerakanya saja, ya, sudah menakutkan bagi mereka. Ya, apalagi dengan adab neraka tersebut. Nah, fantalaqna ala rawdatin mu'attamatin fiha min kulli nuri rabi'. Maka kami pun pergi. Ya. Ala rawdah mu'attamatin. Nah, pergi ke suatu taman yang penuh dengan pepohonan. Fiha min kulli nuri rabi. Di dalamnya ya, berbagai sinar musim bunga. Ya, musim semi. Nah, wa idza baina dhuhrani ar-rawdah rajulun tawil. Dan di tengah-tengah taman tersebut ada seseorang yang tinggi. La akadu al-ra'sahu tulan fis sama. Aku hampir tidak melihat kepalanya dikarenakan tinggi menjulang ke atas langit. Ya, orang yang sangat tinggi. Nah, wa idza hawla rajul min aksari wildan ra'aitum qad. Ya. Dan di sekitar laki-laki tersebut, nah, banyak anak-anak kecil, ya, yang aku belum pernah melihatnya sama sekali sebelumnya. Qala qultu ma hada wa ma haula. Aku berkata, siapa orang yang tinggi ini dan siapakah mereka anak-anak kecil tersebut? Faqala li intalik, intalik. Ya. Dikatakan kepadaku, pergilah, pergilah. Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Ya. Nanti akan dijelaskan. Ternyata laki-laki yang tinggi, yang berada di taman yang indah tersebut, yang dipenuhi dengan pepohonan, adalah Nabi Ibrahim AS. Ya. Adapun anak-anak yang di sekitarnya, yaitu setiap anak yang meninggal di atas fitrahnya. Ya. Anak yang meninggal sebelum balig. Nah, ya. Mereka berada di surga. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin yang meninggal sebelum balig. Apakah mereka berada di surga ataukah tidak, akan kita bahas nanti insyaAllah. Nah, masih panjang hadis ini. Tapi mungkin insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Yang jelas dalam hadis ini disebutkan tentang hukuman-hukuman kemaksiatan. Ya. Yang tentunya tatkala kita mengetahui hukuman-hukuman kemaksiatan, ya, menumbuhkan rasa takut kita dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya rasa takut ini, ya, membuat kita meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Seperti tadi misalkan, nah, seorang yang dihukum dengan keadaan berbaring, kemudian dijatuhkan batu di atasnya sampai pecah kepalanya, ya, ini orang yang mempelajari Al-Quran tapi dia menolaknya, menolak Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya, dan juga orang yang tidur, ya, tidak melaksanakan sholat-sholat wajib. Ya, begitu juga orang yang dikait, ya, ujung mulutnya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya, bahkan setelah satu sisi selesai pindah ke sisi sisi wajah yang lainnya, ya, yaitu mereka yang melakukan kedustaan sampai menyebar, ya, di penjuru. Nah, ya. Begitu juga perempuan yang disebutkan berada pada tungku pembakaran, ya, dan juga laki-laki masing-masing mereka telanjang bulat, kemudian ada api di bawahnya, ya, ketika api berkobar mereka menjerit, berteriak keras, merasakan sakit dan kepanasan, mereka para pezina, laki-laki dan juga perempuan. Ya. Begitu juga orang yang berenang di sungai yang berwarna merah seperti darah, setiap sampai di pinggir, ya, sungai tersebut, dibuka mulutnya lebar-lebar, kemudian disuapkan bebatuan. Ya, mereka orang-orang suka memakan riba. Nah, sehingga dengan kita mengetahui hukuman, adab yang Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan, ya, hendaknya membuat kita, ya, takut dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi. Ila huna, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.